Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, ikhwani fiddin wa ahli fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut kembali At-Tadhhib karya Syekh Mustafa Al-Bugaw menerangkan kitab Matan Abi Syuja atau kemarin ayat dibagi menjadi berapa? 4. Air yang air mutlak. Makruh. Menyucikan tapi makruh. Kemudian yang ketiga, air yang suci dan tidak menyucikan. Yang keempat, air najis. Nah, kita kemarin sudah bahas air suci namun tidak menyucikan. Berubah karena kemasukan benda. Terakhir yang kita bahas air najis. Air najis yaitu air yang bercampur benda najis dan jumlahnya tidak sampai 2 kula atau mencapai 2 kula. Terbagdat berdasarkan pendapat paling benar. Coba dilanjutkan pembacaan poin nomor 6 halaman 24. Najisnya air yang bercampur benda najis dan jumlahnya tidak sampai 2 kullah atau mencapai 2 kullah namun berubah adalah ijma'. Dikatakan dalam Al-Majmu' bahwa Ibnu Al-Munzir mengatakan para ulama bersepakat bahwa air yang sedikit atau banyak jika bercampur dengan najis adapun hadis al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un illa ma ghayyara launahu aw ta'mahu aw rihahu. Air tahur, suci dan mensucikan itu tidak menjadi najis oleh apapun kecuali kali Imam An-Nawawi rahimahullah mengomentarinya. Tidak sah berhujjah dengan hadis ini. Dia melanjutkan Imam Asy-Syafi'i menukil kedhaifannya dari ulama yang ahli dalam bidang hadis. Baik. Kita lihat masih tentang air dua kula. Saya belum kuatkan pendapat. Dua kula berapa liter? 100. Ukuran bak berapa kali berapa? Satu meter kali 20 senti. Gitu ya baknya. Terus kemarin ini this. Misalnya di sini airnya kurang dari 2 kula, kurang dari 200 liter, misalnya 10 liter. Ya, najis bertemu air tadi maka jadi najis. Maka air itu jadi najis walaupun tidak berubah. Namun kalau airnya ini ukuran baknya lebih besar, 250 liter. Sudah lebih dari 2 kula apa belum? Sudah. Jadinya gimana? Lihat. Berubah atau tidak? Kalau berubah maka jadi najis. Nah. gitu ya. Jadi diingat ini Syafi'i dulu, ini Syafi'i. Kan air itu berubah atau tidak kalau airnya kurang dari 2 kullah. Kalau sudah lebih dari 2 kullah itu baru mereka perhatikan. Ini ada sisi keuntungan. Ini untuk ada hadis yang bunyinya innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadisnya sahih menurut Syekh Al-Albani. Air itu suci dan menyucikan. Air itu suci dan menyucikan. Tidak ada yang menajiskannya. Berarti asalnya air itu seperti itu terus. Mau kita katakan najis kalau berubah. Ya. Air asalnya gitu dulu. Mau dikatakan najis kalau berubah. Berubah dari sisi apanya? Hadis yang tadi disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, hadisnya memang dhaif. Namun kalau yang sahih cuma berhenti sampai di sini. Berubahnya dengan melihat apa? Tiga hal. Tiga hal ini, perubahan ini sepakat ulama. Melihat tiga hal ini sepakat ulama, yaitu bau, rasa, warna. Melihat apa tadi? Bau, rasa, warna. Jadi air tetap suci ya. Kecuali apa? Berubah apa? Kecuali berubah. Bau, rasa, warna itu salah satunya. Gak mesti tiga-tiganya ada langsung. Bau, rasa, warna. Ingat ini namanya pemahaman tekstual. Istilah ilmu usul fikihnya itu mantuk. Pemahaman tekstual, pemahaman mantuk. Air itu tetap suci. Tidak bisa jadi najis. Kecuali apa tadi? Berubah bau, rasa, warna. Berarti kalau ada sesuatu yang masuk, yaitu najis, namun tidak merubah bau, rasa atau warnanya, maka kembali apa? Tahur. Kembali suci. Ini namanya pemahaman mantuk, pemahaman tekstual. Sedangkan yang dipakai oleh ulama Syafi'iyah, idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil al-khabath. Jika air telah mencapai dua kula, maka tidak ada yang bisa menajiskannya. Saya tulis dalilnya. Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabath. Jika air sudah mencapai berapa? Dua kula, maka sulit untuk najis. Ulama Syafi'i katakan berarti sebaliknya, mafhumnya, mafhumnya gitu, atau sebaliknya. Sebaliknya apa berarti? Jika air kurang dari dua kula, berarti najis, gitu. Jika kurang dari dua kula, maka mudah najis. Nah ini, ini yang kedua, ini namanya pemahaman mafhum. Kalau ini mantuk tekstual. Kaidah yang lebih bagus, pemahaman mantuk yang tekstual lebih didahulukan daripada mafhum. Sehingga sebagian ulama seperti dalam mazhab Imam Ahmad tidak memakai hadis ini untuk makna mafhumnya, namun tak pakai makna tekstualnya saja. Jadi mereka tidak melihat dari air kurang dari dua kula atau sudah mencapai dua kula. Pokoknya lihat dari apa? Berubah atau tidak. Jadi kalau kesimpulannya di sini, ini air cuma 10 liter kemasukan najis, kesimpulan dari pendapat ini, lihat berubah atau tidak. Kalau misalnya najis yang masuk cuma 1 mililiter, kalau enggak inilah ekstrim lagi, 0,01 mililiter coba, masuk di air yang berapa tadi? 10 liter, berubah enggak? 0,01. Kalau 1 mungkin masih bisa itu, dia jalan-jalan gitu. Tapi ini ekstrimnya lah. Ya, 0,01. Berubah atau tidak? Kesimpulannya tidak berubah, maka airnya tetap suci. Kalau tidak berubah ya, maaf. Kalau berubah jadi jadi najis. Namun kalau tidak berubah, kalau tidak maka jadi suci. Kalau berubah jadi tidak suci. Dan insya Allah pendapat yang terakhir ini yang lebih tepat. Berarti tidak melihat dari apa? Tidak melihat dari, tidak melihat dari ukuran jumlah air, namun melihat dari apa? Berubah atau tidak. Jadi antum gak ukur-ukur itu nanti, wah ini sudah 200 liter atau belum ya? Coba dicek dulu. Mudah ini. Namun kalau mau hati-hati ya, seperti tadi dalam mazhab Syafi'i, ya sudahlah, cuma sedikit aja kok, aduh sudah cipratan air kencing di situ, sudahlah buang saja. Itu hati-hatinya saja. Namun kalau mau mengambil pendapat ini pendapat ini yang lebih tepat. Karena alasannya apa? Ini, kalau dalam kaidah fikih mendahulukan mantuk daripada mafhum. Mantuk itu tekstual yang kita pahami, tekstual yang tergambarkan langsung. Kalau mafhum itu masih, oh kalau gitu kebalikannya gimana? Karena belum tentu hadis ini bisa dibalik gitu. Memahami dengan mantuk lebih bagus. Itu ulama Syafi'i pikirkan wadah yang digunakan itu apa. Ini belum bahas wudu. Air dulu dibahas. Terus air ini kan punya tempat penampungan. Nah tempat penampungan itu apa saja yang boleh digunakan? Dibahas lagi. Ada bisa jadi pakai bahan dari kulit. Ada bisa jadi bahannya itu dari wadah tembaga. Ada yang lebih dari itu lagi. Ada yang mungkin pakai perak. Ada yang lebih lagi, mungkin dengan emas. Boleh enggak ketika itu wadah-wadah seperti ini digunakan untuk nampung air wudu? Maka setelah bahas air, bahas tempat penampungan. Jadi berbicara di sini secara bertahap. Nah, kalau mau belajar itu kayak gitu, sistematik belajarnya, pelan-pelan, didapat ilmu secara utuh. Mau masuk wudu, masuk siwak dulu, karena mulut dibersihkan dulu, baru kemudian berwudu. Wallahu a'lam bishawab, nanti kita kaji lagi untuk fikihnya pekan depan. Saya jawab dulu beberapa pertanyaan. Apakah qadar bisa dirubah? Insya Allah kita bahas tentang masalah takdir. Takdir nanti pekan berikutnya. Tadi pembahasan tentang Allah Maha Tinggi selesai. Habis itu tentang masalah qadar dan qadar. Air di kolam renang apakah bisa untuk bersuci? Karena di kolam renang biasanya aroma kaporit menyengat. Kita masih sebut itu air mutlak. Artinya dia gak berubah. Kita gak namakan itu air kaporit. Air kaporit itu kalau misalnya ini wadah air terus, ini misalnya ukuran baknya 5.000 liter, dibuang kaporit situ misalnya 100 kilo misalnya. Atau berapa ya? 50 kilo atau berapa kilo gitu. Jadi berubah di situ baru jadi air kaporit. Nah namun kalau sedikit, kita masih sebut seperti air biasa. Walaupun punya rasa seperti itu. Namun kita masih sebut itu air biasa. Maka tetap masih boleh digunakan untuk bersuci. Apakah benar aurat laki-laki dari pusar sampai ujung paha bawah? Pusar sampai ujung paha. Ujung paha bawah mana? Nah, ya. Dalam artian dengkul bukan aurat. Dengkul bukan aurat. Nah ini, saya perlu jelaskan aurat di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau aurat laki-laki di dalam sholat, dirinci jadi dua. Ya, dirinci jadi dua. Kalau aurat di dalam sholat, dirinci jadi dua, yaitu satu, kalau punya pakaian berlebih, maka dia tutup dari pundak sampai lutut. Tutup dari pundak sampai lutut. Catatannya apa tadi? Jika punya pakaian berlebih. Artinya gini, pakaian atas dia punya, untuk nutupi bawah juga dia punya pula. Namun kedua, kalau pakaiannya terbatas, cuma punya satu lembar kain, mau tutup atas yang ke bawah, nanti yang di bawah itu kebuka, mau nutup bawah nanti atas kebuka, maka cuma nutup auratnya saja. Jadi nutup pusar sampai lutut. Itu rinciannya. Itu untuk apa di dalam sholat? Kenapa demikian? Nah biar nanti tidak jadi anggapan Enggak apa-apa sholat pakai sarung saja. Kamu di atas tuh enggak tertutup, enggak apa-apa. Iya kan? Kalau tadi kalimatnya itu cuma dipahami kayak gitu, akhirnya sudah enggak apa-apa, sarungan aja sholat. Nutupi antara pusar sampai, nutupi pusar sampai lutut. Ya. Wah, kalau kamu masuk masjid kayak gini orang bilang kamu itu gila gitu. Saya nanya semua pakai ini, dia cuma kayak gitu. Kamu bantah lagi, wah saya sudah belajar tentang aurat. Iya, kamu salah. Karena masih mampu. Kecuali dia di tengah hutan, semua pakaian najis gitu, cuma ada sarung saja, terus sarungnya cuma bisa nutupi bagian bawah saja. Maka berarti dia cuma pentingkan tutupi pusar dan lutut saya sampai bawah. Namun kalau di luar sholat, itu baru. Tadi ada bahasan antara pusar dan lutut. Karena di kolam renang biasanya aroma tadi apa? Ini. Apakah benar aurat laki-laki dari pusar sampai ujung paha bawah? Pokoknya lebih hati-hatinya tutup pusarnya, tutup lututnya. Ya, itu yang lebih aman untuk pakaian laki-laki. Walaupun sebagian ulama katakan antara pusar dan lutut, artinya pusarnya kelihatan, lututnya kelihatan enggak masalah. Namun amannya tutup pusar, tutup lutut lebih bagus. Di daerah saya, air tanahnya asin payau. Apakah mensuci dan mensucikan? Asin payau. Berarti sama seperti statusnya nanti air laut juga. Mirip seperti itu. Selama itu air murni, maka masih dikatakan air mutlak. Masih boleh digunakan untuk bersuci. Apa yang dimaksud dengan ilmu dan zat Allah? Zat iya. Ya zat Allah sendiri. Mau gambarkan nanti dibilang tasyakku, nanti dengan bilang apa ini lagi. Kita sudah paham zat itu kayak gimana? Zatmu mana? Ini zatmu. Kalau manusia tahu zatnya kan? Nah itu zatnya. Kalau ilmu Allah, pengetahuan Allah berarti. Ini kalimat tadi itu mudah dipahami ya. Apakah termasuk hujah untuk mendukung dalil dengan bukti atau penelitian? Semisal kadar airnya lebih banyak atau yang lainnya dengan alat yang canggih saat ini. Maaf ini terkait air. Apakah termasuk semisal kadar air yang saya belum paham nih, tulisannya belum jelas dulu. Bagaimana hukumnya menerima uang tips bagi driver GoFood? GoFood kemudian dapat uang tips lagi. Asalnya kan pada pihak Gojek atau GoFoodnya seperti ini, tipsnya diizinkan nggak? Kalau tipsnya diizinkan sah-sah saja. Masalah GoFood ini masalah yang berbeda. Dulu saya pernah menjadi kurir untuk mengantar barang. Terkadang saya mengantar makanan untuk anjing. Biasanya yang punya pesanan adalah non-muslim. Kadang saya juga mengantar makanan yang ada daging babinya. Dan memang notabene konsumennya adalah non-muslim. Atau bagaimana dengan gaji atau bayar yang saya terima? Hukumnya Ustaz. Dan dulu saya sudah lupa berapa konsumen yang saya layani. Taubat saat ini yang sudah berlalu ya biarlah berlalu. Perbanyak tutupi itu dengan perbanyak sedekah. Ustaz, yang dimaksud berubah itu ada warna, bau dan rasanya semuanya atau salah satu saja? Salah satu saja. Tadi najis masuk, air langsung berubah jadi kuning. Ya, tanpa antum cium lagi, sudah terbukti itu berarti. Saya memastikan lagi, sudah berubah kan itu. Satu saja berarti. Ya. Satu saja sudah berubah, sudah dikatakan najis. Besok Kamis akan berangkat safar ke Jakarta. Dengan jadwal kereta 14.45 sampai 23.30. Dengan safar tersebut, bolehkah menjamak takdim zuhur asar sebelum berangkat? Boleh. Jamak takdim zuhur asar, nanti setelah zuhur antum jamak akan asar situ, jamak takdim. Dengan catatan, zuhurnya tetap 4, asarnya tetap 4 karena belum jalan. Zuhurnya tetap 4, asarnya tetap 4 karena belum jalan. Terus dan untuk salat maghrib dan isya bagaimana? Maghrib isya kerjakan di kereta berarti. Amannya gitu karena 23.30 itu nanti sudah berakhir waktu isya. Berarti nanti kerjakan maghrib dan isya. Nanti dapat azan maghrib di kereta, kerjakan maghrib dan isya langsung. Maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Oh, ini safarnya untuk CPNS. Oh, CPNS banyak sekali ya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk diberikan yang terbaik. Bagaimana makna ungkapan mendekatkan diri kepada Allah? Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah adalah kita lakukan amalan soleh supaya Allah itu dekat dengan kita. Ini bukan maksudnya dekat dengan zat Allah. Kita ini mendekat dengan amalan-amalan baik, itu pengertiannya. Bukan kita dekat dengan zat Allah. Zat Allah tidak seperti itu. Zat Allah menetap tinggi di atas arsnya saja. Ya, namun dekat dengan Allah di sini dekat dengan cinta Allah, dekat dengan ilmu Allah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, ini ada kuis. Satu, sebutkan salah satu dalil yang menunjukkan Allah di atas sana. Ya. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Surat apa? Thaha ayat 5. Baik. Yang kedua, sebutkan bagian air berdasarkan dua kullah menurut mazhab Syafi'i. Ya. Kalau dia lebih dari dua kullah, lebih apa telah mencapai? Telah mencapai dua kullah atau lebih? Sulit untuk najis. Terus yang pertama, kalau kurang dari dua kula maka mudah untuk najis. Kemudian pertanyaan yang terakhir tadi tentang air lagi. Apa ya air itu ya? Setelah pembahasan air, air tadi ada empat. Kesimpulan dari pembagian empat tadi itu apa? Kesimpulannya, ya. Menjadi dua saja. Air suci dan air najis. Baik, itu saja. Kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaallah besok Kamis kita pada kajian di Masjid Pemandalangan. Dan untuk pekan depan ada seperti biasa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.